Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar ma'asyiral muslimin para jamaah masjid As-Shadiqul Amin dan juga para talabah para aba wa umahat rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya Rabb yang senantiasa memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak dan tiada terhitung nikmat-nikmat yang besar ataupun nikmat-nikmat yang kita anggap kecil semuanya datang dari Allah SWT terkhusus nikmat kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bisa mendapatkan bulan yang mulia, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan Ramadan, bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, para setan pembangkang dibelenggu, bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yaitu malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah kita menjumpai masih diberi kesempatan untuk bisa mendapatkan bulan yang diberkahi ini. Maka kita hendaknya bergembira, kita senang dengan mendapatkan bulan Ramadan dan sudah seyogianya bagi orang-orang beriman untuk senang untuk bergembira ketika mendapatkan bulan Ramadan. Karena bergembira dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah adalah perkara yang disyariatkan. Allah SWT berfirman, "Qul fi fadlillahi wa bi rahmatihi, fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah dengan rahmat Allah, dengan karunia Allah, hendaknya mereka bergembira, senang. Rahmat dan karunia Allah lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Ikhwan fiddin wal akhwat para talabah rahimani wa rahimakumullah. Semoga dengan mendapatkan bulan Ramadan ini amal soleh kita semakin membaik, semakin meningkat, kita semakin bertaubat, semakin memperbaiki diri kepada diri-diri kita kepada Allah SWT. Kita semangat untuk mengerjakan qiyamul lail, puasa Ramadan. Qiyamul lail, bersedekah, mengkhatamkan Al-Quran atau memperbanyak membaca Al-Quran ataupun amal-amal soleh lainnya yang semua itu kita lakukan dalam rangka untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah SWT agar bisa mendapatkan keutamaan, ampunan ataupun diangkatnya derajat Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, man soma Ramadan imanan wahtisaban gufirullahu man taqadda min dambi. Dalam riwayat yang lain, man qama Ramadan imanan wahtisaban gufirullahu man taqadda min dambi. Dan dalam riwayat yang lain, semuanya di Bukhari dan Muslim, Rasul bersabda, man qama lailatul qadri imanan wahtisaban gufirullahu man taqadda min dambi. Siapapun yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, maka diampuni dosa yang telah lewat. Siapapun yang mengerjakan qiyamul lail karena iman dan ihtisab, maka diampuni dosa yang telah lewat. Siapapun yang mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, maka diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah masjid As-Shadiqul Amin rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk amalan kita dalam mengisi aktivitas Ramadan ini adalah dengan mendatangi masjid taklim di salah satu waktu, seperti di waktu sore atau di waktu pagi. Yang tentunya waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang tidak menghabiskan banyak waktu. Karena utamanya di waktu Ramadan itu memperbanyak membaca Al-Quran. Sholat, qiyamul lail, memperbanyak membaca Al-Quran. Adapun untuk taklim, kita usahakan, kita sempatkan, namun pada waktu-waktu yang terbatas atau sebentar, seperti di waktu sore sebelum iftar jama'i, ataupun di waktu pagi setelah salat subuh, ataupun yang semisalnya. Maka kumpulnya kita pada sore hari ini atau pada waktu-waktu kedepannya dalam rangka menghadiri iftar jama'i yang diawali dengan taklim. Semoga ini sebagai bentuk perbaikan, bentuk peningkatan perbaikan amal soleh kita di bulan Ramadan. Semoga Allah Taala ya taqabbal, menerima dari kita, dari kita semua amal-amal soleh kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan ataupun di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid As-Shadiqul Amin rahimani wa rahimakumullah, taklim kita pada sore hari ini ataupun pada kesempatan mendatang meneruskan membaca kitab Fiqhul Muyassar. Tafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama dalam bentuk memperdalam ilmu fikih. Yang kita ambil dari kitab Fiqhul Muyassar. Dan pembahasan kitab ini yang telah lewat, pembahasan tentang ma yukrahu fi shalah, perkara-perkara yang makruh dalam sholat. Perkara-perkara yang apabila dikerjakan, yang apabila ditinggalkan, tidak dikerjakan, maka seorang bisa mendapatkan pahala, keutamaan. Dan apabila dikerjakan, maka tidak mendapat dosa. Yuthabu tarikuhu imtithalan wala yu'aqabu fa'iluhu. Pelaku atau pekerjaan ini, pekerjaan makruh ini, apabila dikerjakan, apabila tidak dikerjakan, menjadikan seorang bisa mendapatkan pahala. Namun hal ini dalam rangka untuk ibadah, tidak mengerjakannya. Dan apabila dikerjakan, maka tidak menjadikan ia berdosa. Dan boleh dikerjakan karena itiror, karena darurat. Ini yang dimaksud dengan perbuatan makruh. Apa saja perbuatannya makruh? Pada kesempatan yang lalu telah dibahas tentang yang pertama, yaitu al-iktisaru alal fatihati fi raka'ataini ulayyin. Hanya membaca Al-Fatihah pada dua rakaat pertama. Hanya membaca dua Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama, yaitu tidak membaca surat. Sunahnya setelah membaca Al-Fatihah adalah membaca surat di rakaat pertama dan juga di rakaat yang kedua. Ketika tidak membaca surat, maka itu perbuatan makruh. Yang kedua apa? Tikrarul Fatihah, mengulang-ulang Al-Fatihah lebih dari sekali tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan. Kemudian yang ketiga, yukrahu al-iltifatul yasir fi sholati bila haja. Makruh menoleh sedikit pada waktu sholat tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan darurat. Yang keempat, takmidul ainaini fi sholat, memejamkan mata ketika sholat. Yang kelima, iftirasu dhira'aini fi sujud. Iftirasu dhira'ain, yaitu ketika sujud seperti menghamparkan dhiro'ain, menghamparkan dua lengan tangan ketika sujud seperti yang dilakukan oleh hewan anjing. Bukan diangkat, sikunya tidak diangkat ya, lengan sampai ke siku tidak diangkat, dihamparkan ke lantai. Itu iftiras dhiro'ain. Yang keenam, kathratul abathi fi sholah, banyak abath, banyak berbuat sia-sia dalam sholat, bermain-main. Yang ketujuh, takhosur, enam, berkacak pinggang. Yang kedelapan, asadlu wa taqtiyatul fami fi sholah. Yang kedelapan adalah sadel, yaitu an yatrahal musalli thawba ala katifaihi wa la yaruddu tarafaihi ala katifaini wa qila irsalu thawb hatta yusibul ard. Ada yang artikan isbal, artinya melakukan isbal barakallahu fikum, atau menutup mulut ketika sholat, menutup mulut ketika sholat. Biasanya ini dilakukan dengan memakai sorban, ditutup dengan memakai sorban atau masker ya. Kemudian yang kesembilan, musabaqatul imam, mendahului imam. Sudah belum pembahasan ini? Yang kesembilan sudah dijelaskan? Belum. Kalau yang sebelumnya sudah ya, yang menutup mulut dan sadel sudah. Ya, insya Allah sudah yang itu ya. Sekarang kita masuk ke yang kesembilan. Nah, perkara makruh yang kesembilan dalam sholat yaitu qala al-mu'allif rahimahullah musabaqatul imami, mendahului imam. Yaitu mendahului gerakan, maksudnya adalah mendahului gerakan. Nah, bukan mendahului bacaan. Karena kalau dalam bacaan bisa jadi gerakan, bisa jadi bacaan makmum lebih cepat daripada bacaan imam, itu enggak masalah. Namun yang dimaksud di sini adalah mendahului gerakan. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imami an yaj'ala ra'sahu ra'sal himar. Tidakkah salah seorang dari kalian takut apabila mengangkat kepalanya sebelum imam, yaitu bangkit sebelum imam, tidakkah dia takut jika ia tidak bangkit sebelum imam, an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sal himar. Allah akan menjadikan kepalanya menjadi kepala keledai. Aw yaj'ala suratahu surata himar, atau Allah jadikan bentuk dia menjadi bentuk keledai. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini hadis ini memiliki arti larangan, namun larangannya diartikan kepada makruh oleh para ulama, yaitu makruh ketika seorang itu mendahului gerakan imam, dengan catatan mendahulunya bukan pada takbiratul ihram dan bukan pada salam. Itu dengan catatan mendahului imam ini bukan pada takbiratul ihram, bukan pula pada salam. Jika mendahului pada takbiratul ihram, sholatnya tidak sah. Jika mendahului salam, sholatnya batal. Nah, itu ya. Namun yang dimaksud di sini mendahului apa? Mendahului bangkit dari ruku atau bangkit dari sujud. Nah, atau ketika merunduk sujud. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan sebagian ulama mengartikan, atau sebagian jumhur mereka, jumhur ulama mengartikan arti menjadikan kepalanya kepala himar, yaitu akal dia, pikirannya seperti pikiran himar, yaitu keledai, keledai, himar itu keledai, menjadi bodoh seperti bodohnya keledai. Karena di sana ada orang-orang yang ketika sholat dia buru-buru mendahului imam, setelah salam kita lihat dia masih utuh kepalanya, nggak berubah. Padahal di hadis disebutkan apa? Hendaknya takut orang yang mendahului bangkit sebelum imam kepalanya dirubah menjadi kepala keledai. Barakallahu fikum. Kemudian kita dapati ada seperti itu, bahkan pernah di samping saya persis sholatnya. Gerakannya hampir mendahului semua karena dia terburu-buru ya. Nah, selesai salam saya tanya, saya ingatkan enggak boleh mendahului gitu. Nah, jawabannya saya dulu mondok. Jawabannya gitu, saya dulu mondok katanya. Dikasih tahu gitu, mondok. Oh, maksud dia mungkin dia punya ilmunya. Mungkin gitu. Ya udah, yang penting saya udah ingatkan. Tapi kepalanya enggak berubah ya. Kepalanya enggak berubah, tetap kepalanya sebagai kepala dia. Artinya apa di sini? Artinya ya jadi bodoh seperti pendapat kata ulama itu. Jadi kayak himar nanti dia bodoh kalau melakukan hal seperti itu. 6. Ya itu juga jawaban tadi menunjukkan dia bodoh. Dikasih tahu hadis tuntunan dengan jawab bahasa dulu mondok. Jawabannya gitu. Pemustahan. Dan ada juga yang mengartikan memang kepalanya berubah jadi himar katanya ada. Sehingga disebutkan ada kisah. Saya lupa dibaca di buku apa ya. Tapi mencara hadis ini ada seorang yang dia itu ketika sholat kepalanya selalu tutup, disembunyikan. Nah, setelah dibuka ternyata kepalanya jadi himar. Ditanya kenapa bisa demikian? Nah, alasannya karena melanggar hadis Rasul tadi. Bangkit sebelum imam, mendahului gerakan imam. Barakallahu fikum. Ya, saya lupa ya, tapi ada bacaan tentang itu. Sehingga arti ini, arti merubah kepalanya atau bentuknya menjadi bentuk himar, bisa artinya kepada arti maknawi, yaitu kepada arti akalnya dia jadi seperti himar, menjadi bodoh, atau artinya memang betul-betul berubah wujudnya gitu. Nah, atau mungkin juga berubah wujudnya nanti di akhirat. Nah, barakallahu fikum. Ya, itu ya. Yang 10, perkara makruh yang ke-10 adalah tasbikul asabi, menjalin jari jemari. Nah, begini, menjalin. Ini namanya tasbik asabi. Linahihi sallallahu alaihi wasallam man tawaddoa wa atal masjida yuridu salata an man tawaddoa wa atal masjida yuridu salata an fi'li dzalik faqarahatuhu fi salati min babi aula. Karena larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang berwudu dan ia mendatangi masjid ingin sholat, Rasul melarang dari perbuatan tersebut. Artinya larangan di hadis itu kepada orang yang berwudu lalu mendatangi sholat, maka jangan dia menjalin jari jemarinya. Siapapun yang wudu kemudian mendatangi sholat ke masjid, maka jangan ia menjalin jari jemarinya. Nah, kalau mendatangi masjid ingin sholat saja dilarang menjalin jari jemari, apalagi ketika sholat. Maksudnya gitu, apalagi ketika sholat, maka perkara itu juga dilarang. Kalau faqarahatuhu fi sholati min babil aula, maka makruhnya menjalin jari jemari ketika sholat itu termasuk lebih utama lagi makruh, dibenci. Kalau watasbiku bainal asabi'i, dan arti dari menjalin jari jemari adalah idkhalu ba'dhiha fi ba'd, memasukkan jari sebagian jari ke jari yang lain. Demikian ya. Memasukkan. Wa amma tasbiqu kharija salati fala karahata fihi. Adapun menjalin jari jemari di luar waktu salat, fala karahata fihi, maka hal itu tidaklah makruh, tidaklah dibenci, artinya boleh. Walaukana fil masjid, meskipun dilakukan di masjid. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam iyahu fi qisati dzulyadain, karena perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada kisah dzulyadain. Nah, artinya kalau bukan salat atau bukan menunggu salat ya. Kalau menunggu salat masih dianggap salat, seperti orang berjalan menuju masjid. Dilarang kan tadi? Nyampe masjid menunggu sholat juga masih bagian daripada sholat. Ada hadis yang menunjukkan tentang kita itu dianggap sholat selagi menunggu sholat. Nah, jadi ketika berjalan masjid menunggu sholat dan sampai proses sholat itu dilarang menjalin jari jemari. Nah, adapun selesai sholat maka dibolehkan. Nah, seperti ada kebutuhan untuk duduk sambil menyatukan dua lututnya, tahan pakai tangan demikian ya, bertinggung. Atau ingin berbahan ke belakang, tangannya dijadikan bantalan, menjalin kan begini. Nah, itu enggak masalah karena itu di luar waktu salat. Ya, kita baca hadisnya. Tadi disebutkan hanya menyebutkan makna ya. Kita baca hadisnya. Nah, hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani dalam Sahih Abu Dawud. Qala an Abi Fumamata Al-Hannad ana Ka'ab ibni Ujrah, dan dari Abi Umamah Al-Hannad bahwasanya Ka'ab bin Ujrah adrakahu wa huwa yuridul masjida, mendapati beliau Ka'ab bin Ujrah sang sahabi ini mendapati beliau Abi Fumamah bahwa yuridul masjid, mendapatinya dalam keadaan ingin ke masjid, yaitu ingin mengerjakan sholat. 6. Adraka ahaduhuma sahibahu. 6. Keduanya, salah satu dari keduanya mendapatkan temannya, yaitu salah satu dari keduanya tadi. Qala fa wajadani ana musabbikun biyadayya. Beliau mendapatiku dalam keadaan aku menjalin jari jemari. Musabikun biyadaya, sambil menjalin jari jemari. Fanahani an dzalik, maka beliau melarangku dari perbuatan itu. Waqala, beliau berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, idza tawaddaa ahadukum fa ahsana wudhu'ahu tsumma kharaja amidan ilal masjid fala yusabbikanna yadayhi fa innahu fi shalah. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, maka perbaguslah dalam berwudu. Kemudian ia keluar, afan, fa ahsana wudu. Apabila salah seorang dari kalian berwudu, ia membaguskan wudunya, kemudian ia keluar menuju masjid, fala yusabbikana yadaihi, maka janganlah menjalin di antara dua tangannya, itu jangan menjalin jari jemarinya. Fa innahu fi shalah, karena dia itu dianggap di dalam salat. Nah, barakallahu fikum. Nah, pada hadis ini terdapat dalil larangan menjalin jari jemari ketika kita itu berjalan menuju ke masjid untuk sholat. Nah, dan juga ketika kita itu menunggu waktu sholat, karena hal itu dianggap sebagai orang yang sholat. Nah, bagaimana kalau selesai waktu sholat, bukan di waktu sholat? Nah, tadi disebutkan boleh. Mana dalilnya? Nah, disebutkan di kitab karena kisah Dulyadain. Nah, kita baca apa kisah Dulyadain? Ya, kita baca kisahnya. Qala shala bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di hadis Bukhari ya. Bahkan di Sahih Muslim juga. Di Sahih Bukhari dan Muslim. Shala bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihda salatayil asyyi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami salah satu dari salat malam, yaitu salat Maghrib atau Isya. Qala Ibnu Sirin berkata, samaha Abu Hurairah walakin nasitu ana. Abu Hurairah menyebutkan nama salat tersebut namun aku lupa. Qala fa shalla bina rakaatain. Rasul salat hanya 2 rakaat. Salat menjadi imam mengimami kami hanya 2 rakaat. Fuma salama, kemudian beliau salam. Fa qama ila khosabatin ma'rudatin fil masjid. Lalu beliau berdiri menuju kayu yang terbentang di masjid, di depan masjid. Fataka'a 'alaiha, beliau bersandar di kayu tersebut, ka'annahu ghadban. Nah, beliau terlihatan marah. Wa wada'a yadahu al-yumna 'alal yusra. Beliau meletakkan tangannya di atas tangan kirinya. Wa syabbaka baina asabihi, wa syabbaka baina asabihi. Beliau menjalin jari jemarinya. Ini saidnya ini. Selesai salat, beliau menuju kiblat, ada kayu khosab, yang kayu ini kalau enggak salah dijadikan mimbar. Termasuk kayu yang menangis ya, di hadis yang lain kalau nggak salah kayu itu ketika dipindah tidak dijadikan mimbar menangis kayu tersebut. Nah, beliau menuju kayu tersebut, beliau kelihatan marah, bersandar di kayu tersebut kelihatan marah sambil menjalin jari jemarinya. Qala wa syabbaka baina asabihi wa wada'a khaddahu al-ayman ala dhahrihi kafihi al-yusra. Beliau meletakkan pipih yang kanannya pada punggung telapak tangan kirinya. Nah, wa kharajatis syar'an. Nah, artinya dijalin jari jemari, mungkin setelah itu beliau kanan ke punggung telapak kiri ya, berarti begini, kurang lebihnya. Nah. Barakallahu fikum. Kharajatil syar'anu min abwabil masjid. Nah, orang-orang yang kalau sholat cepat keluar, syar'an ini orang-orang yang cepat keluar. Ketika sholat, selesai sholat ya, biasanya enggak begitu lama dikir keluar. Orang-orang ini keluar dari pintu-pintu masjid. Faqalu, sambil berkata, kusirati sholat. Sholat sekarang dikosor. Yaitu biasanya 4 kok menjadi 2. Fafil qawmi Abu Bakrin wa Umar. Di kaum tersebut, kumpulan orang itu ada Abu Bakar dan Umar. Fahaba, mereka keduanya segan. An yukalimahu, segan untuk bertanya kepada Rasul. Yaitu kenapa sholatnya jadi 2. Wafil qawmi rajulun fi yadihi tul. Dan di kaum tersebut juga ada seorang laki-laki yang tangannya panjang. Yang kedua tangannya panjang. Ya, yang tadi disebut dhulyadain. Pemilik 2 tangan panjang. Yukalu dhulyadain. Disebut dhulyadain. Pemilik 2 tangan. Qala berkata dhulyadain. Ya Rasulullah anasita am kusirati sholah. Wai Rasulullah, apakah engkau lupa atau sholatnya dikosor? Qala lam ansa walam yuksor. Aku tidak lupa dan tidak juga sholat dikosor. Faqala akama yaqulu dhulyadain. Maka Rasul berkata, apakah seperti yang dikatakan dhulyadain? Nah, artinya apakah memang benar sholatnya dikosor? Nah, sampai akhir hadis. Maka di hadis tersebut disebutkan, akhirnya Rasul menambah rakaat yang kurang lalu sujud sahwi. Nah, sayidnya apa? Terjadi tasbik menjalin jari jemari di masjid, namun hal itu dilakukan setelah sholat, maka hal itu tidak mengapa atau dibolehkan. Ya. Nah, kita lanjutkan. 11. Sudah 11 ya. Ya 12 sekarang. Kafu sya'ri wa thobi. Kafu sya'ri wa thobi. Menahan rambut dan pakaian. Menahan rambut dan pakaian. Bisa dikatakan menahan rambut mengkucir atau memegangnya. Menahan pakaian bisa diartikan mengelin atau memang memegang. Itu semuanya masuk dalam arti. Itu perbuatan makruh. Nah, kenapa menahan rambut? Ini biasanya terjadi ketika sujud. Sujud enggak pakai peci ya, bisa menahan rambut. Karena khawatir rambutnya kena tanah atau kena debu, apalagi di masjid-masjid zaman dahulu sholatnya memang tidak ada, bisa tidak ada tikar, tidak ada permadani, tidak ada keramik gitu ya, artinya di padang pasir, di tanah. Maka perbuatan ini dilarang, sambil menahan rambut atau sambil menahan bajunya, termasuk juga diartikan yaitu apa, baju ketika sujud lutut ini akan menyentuh baju lalu tanah kan, nanti bajunya jadi kotor. Nah, biar gak kotor ditahan dari tarik. Tarik kemudian yang sujud adalah lututnya yang nempel untuk sujud. Nah, hal itu juga dilarang. Kenapa? Karena akan menjadikan terbuka aurat, tersingkapnya lutut, dan termasuk juga tadi masuk dalam hadis ini, menahan pakaian ketika sholat. Nah, termasuk juga menahan pakaian yang di lengan, karena khawatir nanti jatuh di tanah, ditahan. Atau tadi mengelin. Nah, mengelin ini baik mengelin lengan atau mengelin celana, ini dilarang baik ketika sholat ataupun sebelum sholat. Artinya kelinan ini, meskipun sebelum sholat sudah ada kelinan, ketika antum mau sholat dilepas dulu kelinannya, karena itu juga termasuk dalam larangan. Nah, dilepas dulu. Barakallahu fikum. Nah, sebagian orang malah justru ketika mau sholat mengelin, dikelin-kelin dulu kan celananya, bajunya, kemudian sholat. Itu masuk dalam larangan ini. Nanti kita baca fatwa tentang perkara ini. Ya, qala kafu sya'ri wa thobi li hadis Ibnu Abbas, menahan rambut dan pakaian karena hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Umiran nabiyu an yasuda ala sab'ati a'zham. Nabi diperintah agar sujud pada 7 tulang. Wala yakuffa thawbahu wala sya'rahu, dan tidak boleh menahan rambut, dilarang pula menahan rambut dan pakaian dan rambutnya, pakaian dan rambutnya. Kalau al-kafu, arti dari kaf, qad yakunu bi ma'nal jam. Kaf artinya bisa jadi jam, artinya mengumpulkan, mengumpulkan rambut dikumpulkan, dikasih karet, apa namanya? Mengkucir dulu kan? Hah? Mengkucir kan? Nah itu. Atau baju dikumpulkan. Ai yajma'uhuma wa yadhummuhuma, artinya mengumpulkan. Waqad yakunu bil ma'nal man'u, bi ma'nal man'i. Dan juga bisa jadi artinya mencegah. Kaf itu artinya bisa mencegah, bisa mengumpulkan. Ai yamna'uhuma minal irstis minal istirsali hala sujud, yaitu mencegah rambut atau pakaian tadi dari lepas ketika sujud. Nah itu al-man'u, artinya arti yang kedua adalah mencegah, yaitu mencegah rambut dan pakaian dari lepas ketika sujud. Maksudnya apa? Ketika sujud dia tidak melepas pakaiannya, tidak membiarkan, ditahan supaya tidak menyentuh, tidak menyentuh apa ini, karpet atau keramik atau tanah, ditahan, entah menahan rambut atau menahan lengan atau menahan tadi baju yang di lutut atau yang semisalnya. Nah, maka artinya dua ya, bisa artinya mengumpulkan, bisa artinya menahan. Kalau kulluhu minal abathi almunafi li khusyu'i fi shalah, semuanya termasuk dari perbuatan main-main yang bertentangan dengan kekhusyuan dalam sholat. Nah, ulama yang lain mengartikan ini menunjukkan dilarangnya, ini menunjukkan sikap sombong. Nah, kalau di sini disebutkan karena hal ini perkara main-main yang menghilangkan kekhusyuan dalam sholat, bertentangan ya. Ulama lain mengatakan karena menunjukkan sikap sombong, sholat sambil bajunya tidak mau terkena tanah, tidak menunjukkan pasrah tunduk menyembah Allah gitu. Masih ada sesuatu yang berusaha untuk ditahan, diselamatkan atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Kita baca fatwa Syekh Bin Baz atau Lajnah Daimah. Nah, Syekh Bin Baz rahimahullah ditanya tentang perkara ini, tentang hadis ya, tentang arti hadis ini. Jelaskan kepada kami hadis Israhu Lana, hadis yang kita baca tadi. Al-jawab, beliau menjawab, al-hadithu wadihun, hadis ini jelas. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam innahu umira an yasuda ala sab'ati a'zham. Rasul bersabda bahwasanya beliau diperintah untuk sujud di atas 7 tulang. Wala yakuffa sya'ron, jangan menahan rambut. Wala thauban, tidak pula menahan baju. Fahada huwal wajib ala sajid, ini perkara yang wajib dilakukan oleh orang yang sujud. 6. An yasuda ala sab'ati a'dha, yaitu sujud di atas 7 anggota badan. Ala jabhatihi, yang pertama adalah keningnya. Nah, ini 7 tadi ya. Yang pertama keningnya, wa anfihi, kening, wa anfihi hadza wahid, kening dan hidung dihitung 1. Artinya ketika sujud tempelkan kening dan hidung, dihitung 1. Wa kafaihi hadhihi thalatha, yang kemudian 2 telapaknya, maka ini 3 ya. 1 2 3. Kemudian wa rukbataihi hadhihi khamsa, 2 lututnya, tambah 2 lutut berapa? 3 tambah 2 5. Wa atraf qadamihi hadhihi sab'a, kemudian ujung jari-jemari kakinya, ujung kakinya, jari-jemari kaki. Ini 7, yaitu kanan dan kiri. Ya, sudah jelas ya, 7 anggota badan atau tulang yang diperintahkan untuk sujud. Walayakufa sya'ron walaukana lahu tofa'ir amayil yatrukuha. Jangan menahan rambut meskipun ia memiliki ikatan-ikatan, kepangan-kepangan, maka biarkan ketika sujud jatuh ke tanah, biarkan kepangan-kepangan tersebut. Ini biasanya pada perempuan, ya, pada perempuan. Nah, wala yuziluha tasjudu ma'ahu, jangan ditahan, jangan dihilangkan, sujud bersama dengan rambut tadi meskipun jatuh ke lantai, ke tanah. Autarafa thawbihi wa ka'akmamihi, atau ujung pakaiannya seperti ujung lengannya, ujung lengan, ujung lengan bajunya, dibiarkan, jangan ditahan. Nah, dan ini bisa kotor memang ketika kita sholat di tanah, ya, dan di perjalanan, terutama ketika musafir, orang itu sholat di mana? Sholat belum tentu dapat di masjid yang bentuknya bangunan atau musola yang bangunan, dapatnya ya mungkin tadi tempat-tempat yang tanah, batang pasir, atau bisa jadi becek dan yang semisalnya. Maka biarkan, tidak ditahan. Qala autarafu imamatihi la haraj, atau ujung sorbannya, maka sorbannya ketika sujud mungkin jatuh, atau bisa jadi juga memang bagian depannya menutupi jidat, maka itu biarkan semua, baik yang jidat ataupun yang buntut sorbannya, ketika sujud biarkan jatuh, tidak perlu ditahan. Nah, as-sunatu an yasuda biha la yakufuha waqta sujud. Sunahnya adalah sujud bersama pakaian-pakaian tadi, tidak menahannya ketika waktu sujud. Yasudu 'alal 'adah allati huwa 'alaiha. Sujud seperti biasanya. La yughayyiru syai'an. Jangan merubah bentuk apapun. Wa la yakuffa sya'ran. Jangan menahan rambut. La sya'ra ra'si wa la kumun wala imamatun, jangan menahan rambut, tidak pula menahan baju lengan, lengan baju ataupun sorban. Bal yasudu alal jami', bahkan sujud pada semuanya. Wala yakufu syai'un khudu'an lillah, jangan menahan sedikit pun hal ini dalam rangka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Raghbatan fi ma indahu, mengharapkan pahala dari sisi Allah. Wa ikbalan alal khusyu', menghadap Allah dalam keadaan khusyu'. Hadaron minat taswis, berhati-hati dari tidak khusyuk, wa adamil khusyuk, artinya sama. Nah, itu jawaban Syekh bin Bas, ya. Juga la cerita imam ditanya tentang hukmu tasmiril akmam fi shalah, hukum tasmir. Kalau ini lebih artinya lebih khusus tasmir, ya, tapi mengelin ya pakaian, baik lengan ataupun celana. Nah, hal yu'addu tasmirul akmam minal kaftil manhi anhu fi sholati wa idakana minal kafti fahal yakhtalifu hukmuhu law anni dakhaltu fi sholati wa kuntu ala hayatil tasmir wa hadihi qobla an adkhula fiha ay anni lam af'al hadha tasmir fi asna'i sholat am anahu masawa. Nah, penanya berkata, apakah mengelin, ya, apa bahasa Indonesia aja nih, mengelinting, apa, mengikis, apa, ringkis, mingkis, wingkis, oh, melakukan wingkis, ya, wingkis, anak taunya mengelin ini, melakukan wingkis ke lengan atau ke baju, ya, ini perkaranya. Ya, kalau hal yu'addu tasmirul akmam minal kaftil manhi anhu, apakah wingkis pakaian, melakukan wingkis tadi, ya, termasuk dari perkara yang dilarang di waktu sholat, apabila melakukan wingkis, wingkis atau bukan, wingkis, udah mengelin aja lah, kita dengan bahasa yang biasa pakai, apabila mengelin ini, apabila perbuatan ini termasuk dari yang dilarang, apakah berbeda hukumnya ketika saya masuk sholat dalam keadaan sudah pakaiannya sudah dikelin, atau larangan ini khusus pada waktu saya lagi sholat terus mengelin? Itu jawabannya. Jadi, ya, itu pertanyaannya. Jadi pertanyaannya ini, apakah wingkis atau kelinan ini dilarangnya sebelum sholat sehingga harus dilepas, ataukah di waktu sholat melakukan perbuatan itu, ya. Nah, apa jawabannya? Ya, nanti setelah selesai jawaban ini kita cukupkan. Qala la yajusu tasmirul akmami fi kaffiha aw thaniha li alla taqa'u 'alal ard inda sujud. Tidak boleh melakukan wingkis pengelinan tadi pada pakaian tadi agar tidak jatuh ke tanah, agar tidak jatuh ke tempat sujud. Naam. Inda sujud fi asna'i shalah, ketika sujud di waktu salat. Wala qabla shalah, demikian juga tidak boleh dilakukan sebelum salat. Nah, ini syaitnya. Di waktu sholat, wala qabla sholah, demikian juga sebelum sholat. Liqali nabihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum, aku diperintah sujud pada 7 tulang. Wala akuffa sya'ron wala thoban, tidak boleh aku menahan rambut ataupun baju. Barakallahu fikum. Nah, ini ya, ini yang bisa disampaikan pada pertemuan mendatang. Nah, kita lanjutkan pada poin 12-13 insyaallah. Kemudian kelihatannya ditambah nanti hukum orang yang meninggalkan sholat. Nah, jadi pada pertemuan mendatang perkara yang makruh ditambah yang ke-12 sama 13, lalu tambah lagi pembahasan baru yaitu hukum orang yang tidak sholat insyaallah. Apakah ada pertanyaan? Insyaallah jelas ya, enggak ada pertanyaan. Naam. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naam, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.